kegiatan internal yang mudah-mudahan akan bisa sedikit memberikan pencerahan atau pemikiran bagi kita bersama. Terima kasih kepada Dr. Trianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syabbalailah ilallah syabbalailah Muhammad Rasulullah Mabadu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pertama-tama kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi di sini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan iman Islam dan di tempat yang masjid yang cukup megah ini. Saya ingin coba sedikit mengulas mengenai buku Alah Sang Tabib, di mana kami yang menulis. Mungkin pertama-tama saya ada beberapa teman-teman yang sudah kenal saya karena saya ini adalah dokter di YKKBI, khususnya untuk yang ada sangkut pautnya dengan tulang, karena saya ahli bedah tulang. Jadi mungkin tidak perlu banyak-banyak saya ceritakan, dan saya sudah sering memberikan penyuluhan kesehatan baik di kantor pusat ini maupun di bidang arah. Tapi kalau di masjid ini insya Allah baru yang pertama kali, jadi agak gemeteran juga sebetulnya, tapi gak apa-apalah, kita coba. Jadi kenapa buku ini sampai kami terbitkan setelah saya menjalani hidup sebagai dokter, khususnya dokter ahli bedah tulang, kurang lebih 29 tahun. Di situ kami selalu mendapat tanda-tanda kebesaran Allah. Kami selalu mendapat petunjuk-petunjuk dari Allah yang tadinya saya lulus jadi dokter ahli itu merasa bangga sekali bisa melakukan hal ini dan itu, menyembuhkan pasien. Sampai pada suatu saat terjadi terhadap pasien saya sendiri, di mana operasinya sudah sukses, semuanya sudah sukses, tapi anak itu, anak kecil kebetulan ini, gak bisa bangun dari biusnya. Semuanya bagus, sehari, dua hari ditunggu, sampai tiga hari ditunggu, nggak bisa bangun, nggak ada kelainan, hasil lab semuanya bagus, nggak ada apa-apa. Dan itu hari ketiga itu bertepatan dengan hari Jumat waktu itu, memang saya ingat betul. Biasa kita pergilah ke masjid. Dalam perjalanan saya berdoa, saya bertanya, kenapa ya itu anak itu gak bangun-bangun dari tidur dan 3 hari tidak koma. Kalau koma itu kan kita bisa tahu dari tanda-tanda vital, tensinya apa kan, ini semua normal, tapi gak bangun, gak sadar. Waktu sholat Jumat itu, setelah sholat Jumat saya berdoa, ya Allah mungkin ada hal-hal yang gak berkenan, mungkin apa kata-kata saya atau perbuatan saya yang tidak berkenan sehingga menyebabkan apa yang saya kerjakan ini tidak dalam ridho-Mu. Itu saya berdoa. Sampai saya bilang, anak kecil ini gak berdosa, kalau memang harus sembuh ya tolong sembuhkanlah segera. Tapi kalau memang harus dia kembali ya kembalilah, jangan sampai berkelamaan begitu. Pulang dari sembahyang Jumat itu, waktu itu saya lagi dinas di salah satu rumah sakit di daerah. Pulang itu jalan kaki saya lihat, kok di kamarnya sih pasien yang tadi itu ada pasien yang ada orang duduk. Wah, loh, kok semakin dekat makin jelas itu. Ada orang duduk lagi disuapin makan. Terus saya langsung masuk ke kamar itu. Anaknya ternyata sudah bangun dan sedang disuapin makan sama ibunya. Saya tanya, Bu, ini gak tahu, dia tiba-tiba bangun katanya, Bu lapar, minta makan. Saya kasih makan. Langsung ibunya bilang, saya kasih makan. Ibunya gak ngerti, setelah 3 hari dia ini harusnya nggak boleh dikasih makan atau gimana, tapi saya bilang ya insya Allah mudah-mudahan ya. Pertama sih alhamdulillah anaknya bangun lagi ya, terus dikasih makan. Duh, jangan-jangan nanti kalau muntah nggak apa-apa, udah terusin aja bu, saya bilang begitu. Jadi di situ saya melihat bahwa bagaimana kekuatan Allah itu menyembuhkan anak ini tanpa saya lakukan apa-apa, hanya berdoa sembahyang Jumat itu bisa kembali. Nah, banyak sekali hal-hal yang kami pelajari secara ilmu kedokteran, di mana saya juga sering ke Jepang untuk melihat atau melakukan hal-hal riset. Yang terakhir itu adalah mengenai stem cell yang sekarang lagi ramai ceritakan bagaimana sel satu biji itu, satu buah sel itu bisa berkembang biak menjadi sel jantung, bisa menjadi sel saraf, bisa menjadi sel pembuluh darah, bisa menjadi sel darah dan sebagainya. Dengan mata kepala saya sendiri saya lihat sel itu berkembang biak. Siapa yang memerintahkan? Walau-walau gak ada yang tahu. Orang bilang ini begitulah DNA dan sebagainya. Ternyata kalau menurut keyakinan saya, ada sesuatu kekuatan yang bisa merubah itu. Nah, saya mengutip dari kitab suci Al-Quran bahwa di dalam As-Surat itu ayat 26 dikatakan, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dan Tuhan itu tidak akan memberikan penyakit kalau tidak ada obatnya, kecuali dua, yaitu sakit tua, satu lagi dari sakit orang mau meninggal. Itu memang gak ada obatnya. Nah, setelah kalau kita melihat dari situ, baru kita merasa, saya merasakan bahwa sebetulnya kita sebagai manusia itu hanya sebagai perantara daripada, terutama dokter itu hanya sebagai perantara daripada jalannya Allah. Karena semua yang menyembuhkan itu adalah sebetulnya adalah Allah. Jadi kalau paradigma bahwa dokter itu istimewa dan di bawahnya ini ada perawat, ada dokter umum dan sebagainya, ada speed, ada apa namanya fisioterapi dan sebagainya, tidak sebetulnya. Yang paling atas ini kalau lihat grafiknya, paradigmanya ini adalah sebetulnya Allah Subhanahu wa taala, di mana dokter, pasien dan sebagainya itu semua sama. Nah, di dalam buku ini memang saya dalam bab 1 menuliskan mengenai apa sih sebetulnya manusia. Manusia itu adalah makhluk yang istimewa yang telah diciptakan oleh Tuhan berbeda dengan yang lain-lain. Kalau tumbuhan itu bisanya hanya, namanya juga tumbuhan, hanya bisa tumbuh saja. Binatang juga hanya bisa berkembang biak dan banyak. Tetapi manusia itu di sini diciptakan oleh Allah adalah sangat berbeda. Kita punya jiwa sama, kita punya raga sama kayak binatang, kayak tumbuhan punya raga. Kita punya jiwa, tapi satu hal yang tidak ada pada makhluk yang lain adalah ruh. Di mana ruh itu adalah kehendak Allah meniupkan ruh pada manusia sehingga kita dipilih oleh Allah sebagai sang khalifah di dalam dunia ini. Di situ bedanya, di mana roh kita itu tidak akan habis atau tidak akan meninggal. Kalau jiwa sudah meninggal, dia akan hilang. Raga pun setelah dikuburkan mungkin setelah 40 hari atau dan sebagainya akan hancur kembali lagi pada tanah. Melihat daripada bentuk istimewa daripada manusia, kalau secara anatomi kita lihat, mungkin kalau di Bang India ini banyak yang dengar cerita mengenai orang sakit jantung, banyak lah di sini. Bapak tahu nggak jantung itu secara apa? Sekepalan jari tangan ini, Pak. Hanya sekepal ini, daging sekepal. Terdiri dari 4 bilik, 4 kamar. Tapi dia bisa berkontraksi atau berdenyut sesuai dengan irama. Siapa yang menyuruh berdenyut? Bapak yang menyuruh, tidak ada. Atau ibu yang menyuruh, tidak ada. Atau menteri, tidak ada. Dia bisa berdenyut sendiri. Dan ini karena bapak tidak pernah melihat. Kalau saya melihat, nah, operasi jantung itu, jantungnya dikeluarkan, Pak. Itu ditaruh di atas meja, itu tetap berdenyut, tetap hidup. Nah, ruh itulah yang menghidupkan, mendenyutkan. Dan denyutan jantung yang hanya sekepal ini, kalau dia berdenyut yang tidak sesuai dengan irama, orang bisa jadi stroke, serangan jantung dan sebagainya. Orang hanya bilang, wah kesian dia kena stroke. Kenapa dia kena stroke sebetulnya? Wah habis sih makanya jorok, jadi begini begitu. Wah hidupnya stresing karena banyak pikiran jadi begitu, jadi sakit jantung. Sebetulnya tidak. Kita tidak bisa mengatur jantung kita, mengatakan jantung, jantung berhenti, jantung bikin stroke dan sebagainya, bisa. Itu semua adalah kehendak Allah. Baru cerita hanya jantung, kalau mungkin Bapak pernah makan sate jantung atau gulai jantung, Bapak lihat sendiri nanti. Punya sapi atau punya punya ayam, melihat, ya cuma hanya segumpal daging, tetapi sangat berpengaruh. Dan apabila jantung itu berhenti lebih dari 6 menit, sudah pindah RT Pak kita. Dari RT Kebun Sirih ini kita pindah ke Karet dah. Ya. Nah, belum lagi saya di sini saya ceritakan mengenai bagaimana otak, sistem apa namanya, central nervous system otak ini menyimpan data-data yang kalau mungkin di Bank Indonesia ini Bapak tahu ada yang komputer yang namanya super komputer dan sebagainya. Tetapi otak itu lebih dari itu. Bagaimana kita berpikir dan pikiran yang ada di dalam otak itu dan sebagainya, itu merupakan pikiran atau nalaran daripada si roh itu, roh yang ditiupkan oleh Allah. Sehingga apa? Kita ini bisa berpikir seolah-olah mengetahui Allah, padahal kita gak pernah tahu Allah itu seperti apa dan sebagainya. Oke, ini harusnya sejalan gitu ya, tadi tentang manusia. Nah, di dalam bab 2 sedikit saya ceritakan di dalam bab 2 ini selain pandang mengenai sejarah kedokteran. Karena orang selalu berpikir bahwa kedokteran itu ilmunya orang barat. Kalau bukan ilmu kedokteran barat, wah itu timur atau yang namanya ilmu perdukunan dan sebagainya. Padahal salah kalau kita kupas di dalam Al-Qur'an. Kita melihat sejarah ilmu-ilmu itu, semuanya itu ada tertulis dalam Al-Qur'an. Apa yang kita katakan ilmu-ilmu modern dan sebagainya sebetulnya itu adalah sudah ada di dalam Al-Qur'an, dan itu kebetulan pada saat itu waktu berjayanya Islam zamannya di Turki dan kemudian dia ke Spanyol dan sebagainya. Orang-orang dokter-dokter Islam atau sejarawan-sejarawan Islam itu semua menulisnya di dalam bahasa Arab. Dan orang Barat itulah yang pertama kali menerjemahkan dari bahasa Arab itu ke bahasa internasional, bahasa Latin. Sehingga orang taunya cuma yang bahasa Latin inilah. Sehingga orang-orang Barat mengatakan bahwa ilmu ini datangnya adalah dari, padahal tidak, sebetulnya ilmu-ilmu kesehatan ini kalau kita lihat sejarahnya sebetulnya dari Islam yang paling banyak. Avicenna ya, banyak sekali, Galen dan sebagainya. Di dalam bab 3 diceritakan mengenai sakit dan ikhtiarnya. Nah, di sini memang dijelaskan, kadang-kadang orang berpikir, kalau yang namanya sakit itu merupakan suatu hukuman dari Tuhan dan sebagainya. Karena orang dari zaman dulu, dari zaman batu, mengatakan, wah ini sakit, kenapa? Karena saya lewat pohon gede itu, saya ngeludahin pohon, saya kencing di situ dan sebagainya. Atau berkata-kata, sehingga orang mengatakan bahwa sakit itu merupakan sesuatu perbuatan balasan yang tidak enak daripada suatu kekuatan, kekuatan pohon, kekuatan setan, kekuatan jin dan sebagainya. Sehingga pada zaman dulu, yang namanya rumah-rumah ibadah kayak tempat tempel atau biksu ataupun gereja maupun masjid itu tempat orang datang untuk membersihkan diri dari penyakit. Padahal kalau kita lihat bukan itu sebetulnya. Karena Tuhan itu memberikan sakit itu juga merupakan satu peringatan. Bisa sakit juga merupakan suatu nikmat kepada kita. Juga merupakan sakit itu karena Tuhan memberikan suatu kasih sayang yang masih ingat sama kita. Nah, di sini kami bahas itu nanti bagaimana. Dan bagaimana kita menghadapi mengenai sakit itu, ikhtiarnya bagaimana. Di sini ada Islam dan kesehatan. Dan di dalam Islam dan kesehatan ini juga kami memberikan beberapa contoh bagaimana untuk preventif, kenapa orang Islam itu harusnya bisa hidup lebih sehat. Dan contoh kita adalah junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, di mana sehat sempurna ala Nabi itu dituliskan. Nabi Muhammad itu tidak pernah sakit, dan beliau itu hanya sakit waktu terakhir mau meninggal. Oh iya, katanya ada kena waktu perang, kena panah dan kena luka, sisanya tidak pernah sakit. Nah, di sini diceritakan di dalam bagaimana Nabi itu bagaimana makan, bagaimana beliau minum, bagaimana harus istirahat dan sebagainya. Dan pada bab yang terakhir saya menceritakan mengenai tibu nabawi, pengobatan-pengobatan secara syariah atau pengobatan secara Islam, di mana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad yang kita tiru, kemudian juga yang tertulis dalam Al-Qur'an. Sehingga kita jangan sampai sangka. Oh, saya kalau enggak ke dokter itu enggak bisa sembuh. Wah, itu dokter istimewa. Kayak mungkin di Jakarta dokter jantung yang istimewa. Semua orang berbondong-bondong pergi ke dokter, ke YKK, ke dokter Farida, minta, "Oh, kok saya minta dikonsulkan ke dokter itu, kalau enggak ke dokter itu jantung saya enggak sembuh." Akhirnya apa? Kita mengkultuskan si dokter itu sebagai sesuatu yang bisa menyembuhkan kita. Salah kita. Di dalam sini itu yang lebih sakit lagi. Beberapa waktu yang lalu kita lihat di TV, hanya anak kecil megang batu, rebutan orang berani ngantri sampai berhari-hari, dicelupin doang katanya, katanya bisa nyembuhin. Subhanallah, ini orang udah bersakit sendiri. Akidah Islam itu sudah berubah. Orang bisa begitu percaya dengan batu yang kecil yang dipegang sama anak kecil bisa menyembuhkan. Mudah-mudahan setelah membaca buku ini kita bisa bersama-sama, baik saya sebagai dokter maupun bapak, kalau misalnya ada keluarga yang sakit dan sebagainya, kita bisa kembali lagi pada Al-Quran, kita lihat lagi junjungan kita Nabi Muhammad bagaimana dalam menjikapi sakit dan sebagainya. Saya hanya dikasih waktu 7 menit, ini sudah mungkin 10 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagus, bagaimana? Ada pertanyaan, ada diskusi atau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan Pak. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang di dalam buku ini kami di dalam surat 3 yang sakit dan adalah sebagai penghapusan dosa. Betul. Ada. Tapi kadang-kadang kita masih ada. Makanya buku ini sepanjang juga buku ini kami dedikasikan buat kami. Bapak bisa bayangkan, saya sebagai dokter ahli mengetahui anak saya yang sakit demam berdarah dan diperiksa sama teman sejawat di rumah sakit yang hari lalu Ya, apa memang ada dosa dan sebagainya. Kalau memang sebagai dosa, kita kan bisa melihat mungkin saya memang ada dosa dan sebagainya. Tapi saya selalu berpikir positif. Oh, ini berarti apa? Allah itu memberikan peringatan. Beliau itu lebih apa? Allah itu sayang sama kami. Sehingga apa? Kita tuh harus lebih lagi mendekat, lebih lagi mendalami, lebih lagi melakukan syiar Islam. Inilah yang saya lakukan, Pak. Dari situlah saya merasakan bahwa oh iya. Tetapi kalau kita berpikir negatif, selalu kita wah, ini karena dosa, karena apa? Kita makin terpuruk akhirnya. Betul. Ustaz Danu setiap minggu pagi kalau enggak salah ada di televisi. Dan paling gampang untuk mengatakan bahwa oh ya kita punya dosa, supaya apa, kita jangan melakukan hal yang sama. Dari situlah kita kembali kepada Allah. Sebetulnya kan di situ, tapi tidak semua. Nah, dalam hal ini kalau mau dibilang anak saya 9 tahun, Pak, istimewa sekali. Anaknya tidak pernah dari bayi sampai umur 9 tahun rewel pun tidak pernah. Sekalipun hardik marah saya tidak pernah. Nah, perempuan nih, Pak, marah pun saya tidak pernah. Istimewa. Ngajinya masya Allah. Sudah khatam kelas 2 SD, sudah khatam Al-Quran. Sudah ke tanah suci, sudah puasa, sudah sholat 5 waktu tidak ditinggalkan. Saya sampai kadang-kadang, ya Allah, kok hanya 9 tahun saya dapat kesempatan memelihara anak ini. Nah, di situ saya melihat. Kalau kita berkaitan dengan berpikir negatif, wah ini dosa saya begini, udah saya makin terpuruk. Justru tidak, saya bilang, oh iya, anak ini memang titipan Tuhan dan ini adalah yang baik untuk Tuhan. Dia harus kembali lagi kepada rumah Tuhan. Sehingga apa? Kita yang ditinggalkan ini masih merasakan jiwa daripada yang di anak ini, dan saya berusaha untuk melakukan hal-hal apa yang terbaik sesuai dengan agama. Insya Allah kita akan. Kalau kita selalu berpikir bahwa penyakit urusannya dengan dosa, penyakit dengan dosa, kadang-kadang kita juga jadi akhirnya terburuk. Nah, di sini pada teman-teman, tebak kalau memang ada penyakit, memang kalau kita melakukan, oh ya mungkin kemarin kita berdosa dan sebagainya, oke. Kita perbaiki, tapi jangan selalu berpikir begitu, karena ada merupakan peringatan. Nah, di sini saya jelaskan bagaimana kita anu ada sakit juga untuk kasih sayang daripada Allah kepada kita. Penyakit itu juga merupakan sarana menaikkan derajat kemuliaan manusia. Kalau kita bisa menerimanya dengan senyum, kita bisa menerimanya dengan tawakal dan sebagainya, insya Allah kita akan lebih naik derajatnya. Itu, Pak, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi mengenai nyamuk. Nah, saya setelah melihat, setelah anak saya 40 hari kemarin meninggal, saya pergi ke umroh ke tanah suci sama istri saya, karena saya ingin juga melaporkan anaknya sudah kembali dan sebagainya, selain saya mengumrohkan anak saya itu. Dan saya memang setiap tahun insya Allah selalu bisa ke tanah suci waktu itu, dan di sana banyak teman, Pak. Teman kumpul-kumpul, mereka dengar mengenai anak saya meninggal dan sebagainya. Ada satu kalangan dari dari Yahya, orang namanya Yahya, orang dia ini orang Turki, mengarang buku banyak sekali. Di situ menceritakan mengenai nyamuk. Wah, saya bilang, wah ini buku yang mesti cari, kita beli. Bisa bayangannya, nyamuk itu kalau orang Jawa bilang kan tuh pak gigit anak saya itu berapa detik, Pak? 2 detik saja. Dia menyengat anak saya itu 2 detik saja, anak saya kena demam berdarah, 5 hari meninggal. Saya bilang, subhanallah. Nyamuk, Bapak tahu nyamuk kecil? Dah, gak berdaya, Pak. Kalau mau diuber sama kita, mati, Pak, dia. Gak usah ditimbuk pakai anu lah. Cukup pakai tangan, sapu lidi juga bisa mati, Pak. Tapi, bagaimana apabila Tuhan berkehendak? Dan nyamuk itu adalah salah satu-satu, bukan salah satu, termasuk di dalam Al-Quran. Selain lebah, ya, nyamuk, lebah, belal, apa namanya, laba-laba, itu semua ada di dalam Al-Quran. Nah di situ kalau kita melihat, bukan saya merasa bukan Tuhan itu mempermalukan dengan nyamuk, tetapi menunjukkan, kamu bisa bayangin yang jagoan, yang dokter, yang spesialis, yang super spesialis dan sebagainya kalah sama nyamuk yang ini. Nah di situ saya mulai melihat diri saya sendiri, kembali lagi kepada saya. Oh iya ya, saya ini banyak mungkin kurang mendekat kepada umat-umat. Saya harus melakukan hal yang terbaik lagi, menyembuhkan pasien harus lebih ikhlas lagi dan sebagainya. Nah itu yang kembali pada diri saya, Pak. Ya, insyaallah mudah-mudahan terjawab, Pak. Dan memang buku inilah yang banyak sekali. Ini satu tahun saya siapkan buku ini. Ternyata memang kemarin Maret itu diharapkan terbit di Islamic Book Fair. Waktu mau naik cetak bulan Januari, anak saya meninggal, saya tarik lagi percetakan, saya perbaiki ke tangan. Coba ya, silakan. Terima kasih. Karena di depan saya panggil Ustaz. Tolong ini aja, Pak. Oke, Ustaz. Saya fokus ke yang terakhir aja, Ustaz. Nabawi sekarang kan mulai marak mengenai ribu nabawi gitu ya. Ya. Mungkin bisa saya jelaskan apa sebenarnya ribu nabawi, kemudian ada apakah sebenarnya praktek kedokteran sekarang ini maksudnya gini, apakah kita mendikotomikan antara ribu nabawi dengan praktek kedokteran yang ada, atau bagaimana kita bersifat dengan konteks ribu nabawi sendiri? Terima kasih. Baiklah, ini memang sekarang lagi marah sekali Tibung Nabawi ini. Sebetulnya ilmu ini sudah lama sekali ada, dan ini digali, kami coba menggali, mempopulerkan di kalangan teman-teman kedokteran, bahwa kalau kita lihat di sini seperti misalnya yang dilakukan ijamah atau bekam itu zaman Nabi pun sudah melakukan, dan di dalam Al-Quran pun ada. Nah, apa bedanya dengan tadi pertanyaan Bapak dengan ilmu kedokteran yang modern, dan ini adalah ilmu kedokteran zamannya Nabi, istilahnya kan? Kalau kita lihat di sini sebetulnya memang banyak sekali hal-hal yang kita belum kupas pada saat itu. Karena dengan sekarang ditemukannya high tech atau teknologi-teknologi yang canggih, baru bisa kita terbang. Oh begitu, oh begitu, oh begitu. Kayak misalnya zaman dulu mengenai madu. Dalam Al-Quran di Ibnu Nabawi itu dikatakan bahwa madu, Nabi Muhammad itu memberikan madu itu sebagai madu. Kita tidak tahu tuh zaman dulu cuma oh ya madu. Tapi sekarang madu itu dikupas sama ini dengan adanya penemuan itu. Oh ternyata madu itu selain madu ada propolisnya, ada bipolennya, ada royal jelly, ada sebagainya. Dan ini merupakan apa? Zat-zat penting atau yang kita sebut sebagai asam amino yang tidak diproduksi oleh tubuh manusia, tetapi diperlukan di dalam proses manusia. Jadi yang satu kalau bahasa modelnya, kalau bapak pergi ke Century, pak ada bipolen pak, oh pak ada royal jelly pak, untuk apa? Nambah tubuh 45 biar kuat pak. Lihat di Al-Quran sudah ada bipolen, namanya serbuk daripada lebah, atau kita sebut kalau atau apa royal jelly juga sebagai semua itu sudah ada, tetapi pengertiannya ini. Nah ini yang saya anukan. Kenapa? Selama ini saya juga keblinger. Pokoknya kalau yang namanya buku-buku ilmu kedokteran yang ditulis tidak dipakai bahasa Inggris, written in the English by the white man, ditulis oleh orang bule, oh itu istimewa. Ternyata tidak. Setelah saya coba pelajari, saya lihat, saya pergi ke Turki pak, ke Istanbul. Lihat ke sana, subhanallah, semua yang namanya operasi ortopedi itu saya bukan gak ahli ortopedi, operasi ortopedi nyambung tulang dan sebagainya, siapa pertama yang ngerjain pak? Itu yang ngerjain orang Arab semua pak, ahlinya. Oh bukannya si Campbell, bukannya, oh itu Campbell karena dia nulis pertama kali dalam bahasa Inggris, jadi buku pegangannya di apa namanya di Universitas Indonesia. Oh kalau jadi ortopedi harus kamu harus baca buku Campbell. Padahal dia nyontek atau dia menerjemahkan dari namanya Avicenna. Kalau kita lihat begitu, saya merasa kecil. Sehingga apa? Saya harus berusaha mensiarkan kembali. Jadi jangan bapak anggap kalau yang namanya Ibnu Nabawi atau pengobatan-pengobatan secara Islam itu, oh itu pengobatan kuno atau pengobatan yang jadul, no. Di dalam Al-Quran, bagaimana menjenguk orang sakit, cuci tangan, begini, begitu, begini. Sekarang kita mau ke rumah sakit juga, pak harus pakai hand sanitizer supaya alkohol, supaya nggak infeksi. Ini dari mana? Oh Amerika yang ngatakan supaya nggak kena flu burung. Oh, itu orang yang written di dalam Al-Quran berapa tahun yang lalu? Coba 1000 tahun yang lalu sudah itu Al-Quran. Cuman kita baru dapatnya kemarin kata ribut-ribut. Flu burung harus pakai yang namanya alkohol, dicerot-cerot semua pada ikutan. Padahal sudah ditulis di dalam Al-Quran. Mau ketemu orang sakit bagaimana? Pulang dari pertemuan. Yeah.